بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Sebelum kita lanjut, saya punya sedikit pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan bahan diskusi ataupun untuk bahan dikaji ya, terkait masalah membaca doa, kemudian khutbatul hajah dan sebagainya kan. Jadi sedikit survei saya pribadi, ketika saya membaca doa dengan bahasa Arab, terutama saat mendoakan orang lain, itu ekspresinya, ekspresi yang didoakan ya sekedar amin kan gitu. Namun ketika saya membacakan doa tapi dengan bahasa Indonesia, ekspresi dia menerima doa tadi jauh lebih mendalam gitu ya, dibandingkan saat saya menggunakan bahasa Arabnya. Apakah karena faktor dia tahu maknanya ketika menggunakan bahasa Indonesia dan tak tahu maknanya ketika menggunakan bahasa Arab? Jadi pokoknya dia cuma tahu itu doa baik kemudian diaminkan. Nah, tapi kalau misalkan pas saat menggunakan bahasa Arab, aminnya tuh jauh lebih dalam gitu ya. Itu kelihatan secara kasat mata saya kan gitu. Tapi enggak tahu ya. Coba antum buktikan sendiri. Nah, kemudian juga memang bagi saya pribadi, ketika ungkapan itu menggunakan bahasa Indonesia itu lebih terdoktrin dibandingkan saat ungkapan itu menggunakan bahasa Arab. Itu saya akui karena faktornya adalah bahasa Indonesia bahasa ibu saya, sementara bahasa Arab bukan bahasa emang ibu di diri saya kan. Jadi kira-kira menurut antum gimana? Apakah kita lebih baik menggunakan doa berbahasa Indonesia ataukah tidak? Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah kira-kira menggunakan doa, berdoa dengan bahasa Indonesia, terutama khutbatul hajah? Jadi misalkan kita innalhamdulillah, lalu kita bilang begini, sesungguhnya kan gitu ya, segala puji bagi Allah yang kita memujinya dan memohon ampun kepadanya. Nah, kadang-kadang doktrin itu lebih masuk ke otak kita karena orang yang ngedengar lebih paham terhadap bahasa yang dia gunakan kan. Jadi terdoktrin ke dalam otaknya sehingga membentuk jati dirinya kan gitu. Ya kan, kenakan begitu. Misalkan seorang anak yang sebenarnya anak ini kan aktif gitu ya, tapi karena asik dibilang jangan, akhirnya lama-lama dia terdoktrin dan tidak melakukan itu kan gitu. Ya kenapa? Karena dia paham sama kata jangan kan gitu. Nah, umpama nih, gimana? Silahkan bahas lah ya. Saya pengen tahu maksudnya, kalau memang ternyata itu jauh lebih bagus. Karena kan begini, kita selalu bilang fa inna asqal hadis kitabullah, namun kayaknya enggak meresap gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah kan gitu. Itu seperti enggak masuk gitu karena pakai bahasa Arab tadi ya. Wallahu alam. Ya itu, jadi pertanyaannya tadi dua, kira-kira bagaimana, apakah enggak lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia? Nah, gitu. Kemudian kira-kira diperkenankan enggak menggunakan bahasa Indonesia? Nah, demikian. Baik, kita masuk ke ataupun kita lanjutkan permasalahan syarah jurumiyahnya. Wazid yushiru ila ziyadatil alif. Oh ya, catatan ya. Tentunya ini tidak saya pertanyakan dalam kasus sholat ya, karena ini perkaranya berbeda ya. Ini enggak boleh ya. Karena sholat enggak boleh diubah bahasanya. Wazid yushiru ila ziyadatil alifi wan nuni. Yushiru berarti kan ini fi'il ma'lub ini. Iya enggak? Iya kan? Wazida yushiru ila ziyadatil alif wa nuni. Nah, fa'ilnya atau yang mengisyaratkan apa? Masuk ulam. Siapa? Domir mustatir kembali ke? Wazid. Iya. Jadi kata zida mengisyaratkan kepada ziyadatil alif wa nuni terkait al-mani' minal mawani' as-sarf. Ya, min mawani' as-sarf. Nah, jadi kata zida ya, yang bahasa Indonesianya dan tambahlah kan gini. Kata tambahlah itu mengisyaratkan kepada penambahan alif dan nun sebagai salah satu penghalang dari penghalang-penghalang tanwin. Nah, jadi penghalang-penghalang tanwin yang 12 itu dikumpulkan oleh syair ini ke dalam suatu ungkapan gitu. Nah, begitu. Fa kullu ismin makhtumin bi alifin wa nunin zaidataini wa huwa mufradun fa huwa mamnu'un min as-sarfi in kana alaman aw sifatan. Maka setiap isim yang berakhiran, ya, kita jadinya mengartikannya begitu ya, yang berakhiran. Padahal makhtum ini adalah sighah isim maf'ul, yang berarti kalau ada isim maf'ulnya pastilah fi'ilnya muta'addi. Kan gitu ya. Kalau ada isim maf'ulnya pastilah fi'ilnya muta'addi, karena kita sudah tahu fi'il lazim enggak akan muncul sighah isim maf'ul. Jadi makanya kita enggak pernah dengar kata madhhub. Kan begitu. Karena dhahaba lazim. Nah, namun kita membahasa Indonesia-kannya dengan berakhir. Itu kan lazim. Ya, jadi sebetulnya aslinya ditutup gitu ya. Makhtumun diakhiri ataupun ditutup. Namun ditutup kan sama dengan tertutup kan gitu. Diakhiri sama dengan berakhir gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan ya menggunakan ungkapan berakhir ataupun tertutupnya. Fa kullu ismin makhtumin bi alifin wa nunin zaidataini. Zaidataini sebagai apa, ikhwan? Sebagai hal. Sahibul halnya? Mausufnya? Itu ada tiga kalimat itu. Makanya saya tanya mana sahibul hal. Ya. Perkanya apa? Boleh sahib. Ah. Kalau sahib belum pernah tahu sih sahibul hal. Kalau disifati. Sahibul hal disifati maksudnya? Kayak gini. Enggak bisa mesti satu dari satu ke satu ini, dari satu itu atau satu ke satu di alifin wa nun. Ya tetap saja kan apa namanya? Ya enggak bisa lah, enggak pernah ada tarkib seperti itu kan. Lagian juga mau disatuin mau enggak disatuin itu kan tarkib itu kan dia dihukumi nakirah. Ya seperti yang kita tahu, misalkan jumlah dihukumi nakirah. Gitu. Buktinya apa? Bukan jumlah aja ya, bahkan pokoknya tarkib lah, tarkib itu selalu dihukumi nakirah. Misalkan masdar muawwal itu kan tarkib, nah kan dinyatakan nakirah. Ini wajib tadi kan. Apa? Yang mana? Yang habis wajib kok pakai huwa enggak pakai iya. Yang mana ini? Habis wajan. Gimana? Wajib. Hah? Kan kalau domir huwa kembali kepada lafaz wazid, iya. Lafaz wazid bukan hukum nakirah. Ya, ini hikayah. Iya. Jadi wazid yushiru ila dan seterusnya kan, itu hikayah ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau mau menilik-nilik lagi, memang yang lebih pasnya adalah wazid tushiru ila ziyadatil alifi wa nuni dan seterusnya. Nah, demikian. Yang makhtumin enggak bisa beramalah saja. Yang apa? Makhtumin kullu ismin makhtumin. Kalau bisa dia tak. Bisanya, bisa beramalan. Bisa. Iya, mana makmulnya? Makmulnya dhamir mustatir, takdirnya huwa yang kembali kepada kullu ismin ataupun kembali kepada ismin. Ya bisa aja kita bilang begitu. Makmulnya mana? Makmulnya dhamir mustatir. Karena setiap isim fa'il dan setiap isim maf'ul pada dasarnya itu mengandung ataupun terdapat padanya dhamir muttasil yang mustatir. Begitu. Semuanya ya. Kalau kayak apa namanya tuh? Kalau kayak fi'il itu kan misalkan fi'il madhi ya, daraba itu yang mustatir, darabat itu yang mustatir. Selebihnya bariz. Nah, kalau isim fa'il dan isim maf'ul mulai dari fa'ilun sampai fa'ilatun itu dhamirnya mustatir semua. Jadi jangan antum bilang fa'ilun dhamir mustatir, fa'ilani dhamirnya alif, salah ya. Karena alif dan nun itu bukan dhamir, itu hanya huruf imbuhan. Kan gitu. Jadi dhamirnya mustatir, takdirnya huma. Fa'iluna dhamirnya mustatir, takdirnya hum. Begitu. Jadi jangan dianggap kayak fi'il ya. Kalau fi'il kan yaf'iluna, dhamirnya baris yaitu waw, kan begitu. Nah, kalau ini mustatir semua. Ya, silakan lihat penjelasannya di dalam Tuhfatus Tsaniyah. Iya, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun itu dhamirnya mustatir semua. Gitu. Jadi enggak ada yang tahu nih. Hah? Apa maful mutlak enggak boleh? Maful mutlak. Ketentuannya. Ketentuannya. Ya, jadi memang kadang-kadang begitulah. Itulah pentingnya mengi'rab Al-Qur'an gitu ya. Itulah pentingnya mengi'rab Al-Qur'an. Dan mungkin bisa jadi ini juga lah makna dari ungkapan Ali ungkapan Umar akribul Quran kan gini. akribuhu. Ya walau sebenarnya kata akribuhu Umar ya itu tentunya mungkin enggak bisa kita arahkan kepada makna i'rab ya, maksudnya i'rab yang kita kenal. Namun memang i'rab ini penting bagi kita untuk ya untuk membiasakan diri terhadap bahasa Arab dan supaya bahasa Arab semakin mengibu di diri kita kan gini. Karena perkara yang ringan begini aja terkadang-kadang kita ini kan bukan, ini enggak keluar dari permasalahan yang awal-awal gitu loh, maksudnya bukan yang tingkat mendalam ini, enggak ya. Jadi sebenarnya ini adalah na'at yang man'utnya alif. Sama kasusnya seperti Muhammadun wa Aliun dhahibani. Dhahibani. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya tetap Muhammad tapi dhahibani. Iya, karena Muhammad sudah diatofin. Gitu loh. Kan gitu ya. Jadi ya mausuf dari zaidata ini adalah alif. Tapi alif kan satu. Iya, cuma alif kan sudah diatofin, yaitu apa? Nun. Kan jadi zaidata ini. Gimana? Sebelah ini. Belum kita baca sebenarnya. Enggak, sebenarnya. Oh, ini ha. Kenapa? Sittatu hurufin akhiruha alifun wa nun zaidatun. Ya, sabakul lah ya. Jadi gimana? Coba yang mana tuh? Yang mana? Iman min salima. Oh, wa hiya thalathatu hurufin. Mukawwanatun min sittati hurufin akhiruha alifun wa nunun. Iya. Akhiruha alifun wa nunun zaidatani. Ya, semestinya begitu ya. Ya, ya itu biasalah. Karena memang bahasa Arab ini kalau boleh dibilang ya ribet memang. Kalau kita kan nun dan apa alif dan nun tambahan. Ya enggak perlu kita bilang alif dan nun dua tambahan kan gitu ya. Ya cukup tambahan. Kenapa harus ada duanya? Ya begitulah memang bahasa Arab. Tapi sebenarnya justru perkara itulah yang membuat orang Arab itu daya nalarnya mungkin tinggi-tinggi barangkali ya. Kan gitu, wallahu alam. Ya kalau ada pun kalau yang di situ ya berarti bisa kita katakan ya sebekul lisan, karena seharusnya kan zaidatani. Kan ada dua. Kan enggak mungkin kita bilang Muhammadun wa Aliun dhahibun. Padahal yang pergi dua orang kok kita ngomongnya dhahibun kan gitu. Wallahu alam. Ya apa? Sebelah mana tadi? Kalau dia yakin sifat sih perkara ini. Iya. Bukan sifat gitu. Baik, jadi ini salah. Ya, jadi bi alifin wa nunin zaidataini. Nah, jadi itu merupakan sifat untuk alif dan nun ya. Nah, seluruh isim yang berakhiran alif dan nun Berarti pasangan makhtum mbak gitu ya. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Oh, itu kan sebagai objeknya. Sementara kan ini makhtumun bi alifin wa nunin. Ya berarti okay, yang si objek tadi dengan ya. Berarti ini bukan pasangan ya. Ini sah-sah aja ya, bebas. Ini si salah. Iya, iya. Ah iya iya benar-benar. Iya, santa. Pasti kan. Apa bitaslim ya. Fa kullu ismin makhtumin bi alifin wa nunin zaidataini wa huwa mufradun. Maka seluruh isim yang berakhiran dengan alif dan nun tambahan, nun alif dan nun imbuhan, dia adalah isim mufrad. Wa huwa mufradun, sementara dia itu mufrad, ya, sementara dia itu mufrad. Kan begitu. Fa huwa mamnu'un minas sharf. Nah, jawabannya di sini ya, fa huwa mamnu'un minas sharf. Maka itu adalah isim yang tak boleh ditanwinkan. In kana, tapi masih ada syarat lagi ya. Ternyata masih ada syarat lagi. In kana alaman aw sifatan. Kalau dia itu berupa isim alam dan berupa isim sifat. Tapi kalau enggak berarti enggak. Contohnya seperti apa? Seperti seperti apa masdar yang berakhiran alif dan nun? Coba contohnya kalimatnya. Masdar, nah, suyukah masdar yang berakhiran alif dan nun. Oh, seperti Quran, ya, itu berakhiran alif dan nun ya, Qur'un ya, ataupun Qara'a, Quru kan gitu ya, ataupun Qira'a, kemudian Qur'anun, kan berakhiran alif dan nun. Namun karena itu bukan sifat dan juga bukan alam, maka Qur'anun tanwin, ya, Qur'anun kan berakhiran alif dan nun tuh tambahan, kan? Ah iya syukran. Ya. Ya enggak lah syukran itu. Antai ini. Gara-gara. Bukan. Aduh. Apa lagi ya? Selain Quran ya, ha? Enggak, apa lagi selain Quran ya? Banyak sebenarnya, cuma kita enggak hafal aja ya. Apa? Apa? Ah ya enggak lah, burhan memang. Oh iya benar ya, burhanu. Iya ya benar. Burhanun. Iya itu karena faul kalimahnya ba, ain kalimahnya ra dan lam kalimahnya ha. Jadi alif dan nun memang imbuhan. Nah, tapi karena itu bukan alam dan bukan sifat, maka tanwin. Tapi saat kata burhanun dijadikan nama anak kita, maka burhanu, enggak boleh burhanun. Begitulah dia. Nah, rambu-rambu inilah yang banyak enggak diketahui oleh kita, enggak refleks di kita. Jadi tetap aja nanti dia bikin nama anaknya Burhanun. Begitu. Ya, ya, jadinya kayak nasab ya, nasab. Ya, sama kayak syukran tadi ya kan. Nasab dibilang yang nasab dibilang alif dan nun. Berarti kalau nama Burhanun. Iyalah, kalau nama Burhanu, ya itu rambu-rambunya karena anak. Alam beserta penambahan alif dan nun kan ini. Jadi nama nama apa dia asli dia bur gitu baru ditambah anun. Bur. Ada ha. Ada ha lah. Bur. Kan ini maksudnya ba ra ha. Kan gitu. Ah burhun ya burhun gitu. Kemudian penambahan alif dan nun burhanun mengikuti wazan fu'lan kan gitu ya, mengikuti wazan fu'lan. Nah, saat dia dijadikan nama anak kita, maka secara otomatis jangan antum baca lagi burhanun. Ya, bacalah burhanu. Ja'a burhanu. Ra'aitu burhana. Ya begitu, marartu bi burhana, bi burhana. Ya kalau misalkan dia bukan alam dan bukan sifat, dengan kata lainnya dia masdar kayak biasanya. Ya burhanu memang harus begitu. Karena enggak ada penghalangnya. Maksudnya kalau ada bukan sifat bukan alam berarti itu ada masdar. Masdar. Masdar. Ya, contohnya kayak Quran. Gini aja contohnya, contoh simpelnya ya. Iya. Berarti dia walaupun kadang-kadang bisa jamin juga ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia bisa dapat cahaya. Oh, maksudnya burhanin itu kalimat mutasharrif atau bukan mutasharrif? Mutasharrif. Iya, ini mutasharrif itu. Nah, dari bariha atau baroha, enggak tahu coba lihat di munya. Heeh. Yang mutasharrif itu. Ya. Syaitan. Nah, gitu. Syaitan. Syaitan. Ya, syaitan. setan? Itu termasuk alam atau bukan ya? Bukan ya, syaitan sifat ya? Itu ada alif lam atau sifat atau alam itu? Karena semua bisa dibilang syaitan kan? Enggak cuma. Ya tergantung, makanya dia sifat atau masdar. Kalau dia sifat, enggak maksudnya dia sirah sifat, sirah kata sifat, maksud saya gitu, bukan maksudnya sifat, isim sifat atau masdar. Kalau dia isim sifat, maka misalkan dia termasuk sifat musyabbaha umpama, kan gitu ya, ya maka mamnu' minas sharaf. Tapi kalau misalkan dia bukan sirah isim sifat dan juga bukan alam, maka munawwan ya, karena enggak ada penghalangnya. Sebab kan ingkana, syaratnya kan ingkana alaman au sifatan. Jadi kalau bukan alam dan bukan sifat, maka munawwan. Oh iya, munawwan sih. Nah, munawwan kan? Iya, ya, karena bukan ya, sifat, bukan alam kan? Ya. Hmm. Nah, itulah dia. Ya, karena berarti syaitanan bukan sifat. Jadi, ya kita lihat, berarti tugas kita juga buat menghafal sirah-sirah isim sifat ya, dari sekian banyaknya. Oh itu kan ada alif lamnya. Oh, iya. Ya, kalau ada alif lam kan memang asli memang batal. Ya lah minasy. Ya kan batal dia jadinya. Gak bisa buktiin kan. Iya. Ada alif lam kan. Fil masajidi kan. Jadi di dia karena ada alif lamnya. Nah demikian. Insyaallah. Baik. Jadi intinya syaratnya ini dia. Ya, jangan berhenti sampai di penambahan alif dan nun, tapi ingka na'alaman aw sifatan, itu syaratnya ataupun kaidnya. Wahuwa mufradun ya, itu juga penting juga sih, maksudnya perlu kita sadari wahuwa mufradun bukan isim musanna. Kalau isim musanna itu lain lain pembicaraan ataupun lain pembahasan ya. Itu juga berakhir dengan alif dan nun kan gitu. Sifat sifat yang berakhir dengan alif dan nun adalah seperti jawaan ya. Jawaan. Atasan itu sifat. Sifat musyabbah masuk kategori sifat musyabbah bismil fa'il. Ada. Ya. Masdar pun juga ada yang berakhiran alif dan nun begitu. Nah demikian wallahu alam. Kalau isim zaman ada yang enggak berakhiran alif dan nun? Enggak ada ya. Karena enggak ada wazannya ya. Baik. Al-alamu mithlu Sulaiman. Nah, sementara kalau yang alam itu contohnya seperti kata Sulaiman. Ya, yang alam contohnya seperti kata Sulaiman. Salmanu. Ya. Kemudian Aliyanu. Ya. Kemudian Utsmanu. Nu'manu. Ya. Kullu ismin alamin fihi ziyadatu alifin wa nunin. Nah, semua isim semua alam-alam tadi, ya, semua nama-nama tadi itu di akhirnya terdapat imbuhan alif dan nun. Fahuwa mamnu' minas sharaf. Maka dia termasuk isim mamnu' minas sharaf lil alamiyah karena bersifat alam. Ya, lil alamiyah. Ya musyaddadah ataupun ya nisbah itu berfungsi untuk berfungsi untuk sifat gitu ya. Berfungsi untuk mana sifat. Jadi lil alamiyah karena bersifat alam. Begitu dia. Wa ziyadatil alifi wan nuni. Dan karena dia ditambah alif dan nun. Jadi ya intinya Utsman itu adalah mamnu' minas sharaf karena kealamiahannya dia ataupun karena bersifat alam dan adanya penambahan alif dan nun. Qala Allah Ta'ala Wali Sulaimana. Padahal ada huruf jar kan, tapi di sini majrurnya dengan fathah. Wali Sulaimana riha asifatan. Dimana Sulaimana? Wallamu harfu jar. Saat kita tahu lam itu adalah huruf jar. Sementara lam itu adalah huruf jar. Lianna Sulaimana, jawabannya lianna Sulaimana ismun la yansarif. Ya karena Sulaiman adalah isim yang tidak dapat ditanwinkan. Wal mani'u lahu min as-sarfil 'alamiyyatu wa ziyadatul alifi wan nuni. Alasan ataupun penghalang yang menjadi penghalang baginya ya, bagi Sulaiman tersebut dari pentanwinan adalah kealamiahan ataupun sifat alamnya dia dan penambahan alif dan nun. Wa'an Sulaiman al-Farisiyyi. Wa'an, contoh lain. Wa'an Sulaiman al-Farisiyyi. Nah, oh, wa'an Salman, oh iya. Wa'an Salman al-Farisiyyi. Naqulu an Salmana li'annahu ismun mamnu'un minas sarfi. Wal mani'u lahu minas sarfil alamiyyatu. Wal mani'u lahu minas sarfil alamiyyatu. Al-alamiyyatu sebagai apa, Mas Gulam? Sebagai sifat. Wal mani'u lahu minas sarfil alamiyyatu. Atau wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyyatu. Al-alamiyyatu sebagai? Wal wa ya wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyyatu. Oh ini apa? Khabar. Iya, sebagai khabar ya. Iya. Jadi memang ketika kita baca bahasa Arab tuh otak kita pun harus tangkas juga. Maksudnya tangkas tuh pantas, cepat gitu ya. Untuk nentuin i'rabnya supaya kita bisa memberikan intonasinya yang pas gitu. Iya, itu. Iya. Supaya menghasilkan intonasi yang pas gitu. Jadi kalau misalkan enggak tangkas, saya sendiri itu sering terjadi pada diri saya ketika otak saya enggak tangkas lagi enggak fokus gitu umpama. Maka intonasinya enggak muncul. Woi, pokoknya salah. Enggak begitu intonasinya. Gara-gara apa? Salah apa namanya? Enggak fokus tadi jadi sehingga salah menentukan i'rabnya gitu ya. Salah memberikan intonasinya gitu. Nah, kan gitu. Itu nah, demikian. Jadi wal mani'u lahu minas sarfil alamiyyatu. Sebenarnya boleh aja di wafsal ya. Tapi ya tetap saja intonasinya kan biasanya kita silahkan aja. Karena kan itu kan hamzah, itu kan memang hamzah wafsal yang artinya sah-sah aja kita wafsalkan. Ya, minas sarfil. Wal mani'u lahu minas sarfil alamiyyah. Tetap aja kita gantung rumumannya. Ya kalau misalkan intonasi seperti itu, enggak, tapi bisa. Wal mani'u lahu minas sarfil alamiyyah. Oh iya, itu masuk. Ya kan ini. Jadi artinya intonasinya kita bikin intonasi berakhir gitu loh. Berarti yang artinya itu tadi jumlah gitu. Yang artinya tadi itu jumlah gitu. Macam tadi. Ah, macam yang tadi gimana? Contoh zaidata ini tadi. Contohkan Muhammadun wa Aliun dahiban. Itu kan sebagai khabar jadi Muhammadun wa Aliun dahiban. Oh, ya. Misalkan ada yang Muhammadun wa Aliun dahibani yaqra'ani Al-Qur'an gitu. Enggak, memang khabar. Khabar. Iyalah, kalau bukan khabar Muhammadun wa Aliun adz-dzahibani yaqra'ani. Nah, ini kan ini sebagai sifat zaidata ini. Iya, sebagai sifat. Mencontohnya kan kok sebagai khabar. Oh, yang saya syahid saya pada kedua permisalan tadi itu terletak pada penggunaan musannanya, bukan masalah kesifatannya. Intinya begini, khabar dan na'at itu kan statusnya harus muafik dengan man'ud dan dengan mubtada'nya, kan gitu kan. Jadi kan khabar harus mutabik dengan mubtada'nya. Nah, na'at kan juga begitu syaratnya, harus mutabik dengan man'udnya. Nah kan gitu. Jadi itu kenapa tadi saya ambil contoh itu ya karena permasalahan tadi ya. Ya atau bolehlah kita bikin pakai yang betul-betul plek sama ya lebih plek sama. Berarti Muhammadun wa Aliun adz-dzahibani. Kan begitu ya. Adz-dzahibani. Tapi kalau misalkan Muhammadun wa Aliun dzahibani memang khabar. Kan, tapi kalau misalkan kita mau jadikan dia na'at berarti Muhammadun wa Aliun adz-dzahibani. Harus pakai alif lam ya. Karena kan harus mutabik kan. Nah demikian. Nah kalau na'at justru lebih ekstrim lagi. Apa namanya itu ya? Apa masdar dari mutabik? Kok jadi lupa? Fa'ala yufa'ilu mutabaqah ya. Ya mutabaqahnya itu kesetaraannya itu harus kesesuaiannya itu harus lebih ekstrim lagi. Kenapa? Kalau mubtada khabar itu enggak disyaratkan mutabik dalam hal ta'rif. Dalam hal ta'yin, ya kan gitu ya, min haitsu ta'yin. Sementara kalau na'at man'ud, kalau misalkan man'ud ma'rifah, na'at harus ma'rifah. Kalau man'ud nakirah, na'at harus nakirah, lebih ekstrim lagi kan gitu. Nah demikian. Jadi kalau na'at itu fi adadihi, fi i'rabihi, fi ta'yinihi, kan gitu ya, fi nau'ihi. Ya begitulah dia. Sementara kalau di mubtada cuma fi adadih dan sama fi nau'ih, kan gitu. Wallahu a'lam. Iya, no'ih ya. Baik. Nah, jadi Berarti Mas Gulam, lahu wal mani'u lahu minas sarfi lahu syibhul jumlah itu sebagai apa? Karena al-alamiyah khobar kan berarti lahu sebagai apa? Iya, mau enggak mau kita jadikan dia sebagai muta'alliq. Kita enggak bisa bilang lagi dia jadi khabar kan. Minas sharaf sebagai iya muta'alliq juga, yang berarti di sini terdapat dua muta'alliq untuk kata al-mani'. Kan gitu. Wallahu alam. al-kitabu lahu. Jumlah atau bukan jumlah? Ya? Jumlah ya kan? Al-kitabu lahu, jumlah. Nah, tapi kalau misalkan al-kitabu lahu mufidun. Jumlah atau bukan jumlah? Hah? Yang tadi enggak jumlah. Al-kitabu lahu. Jumlah. Bukankah jumlah, bukankah khabar bisa berupa syibhul jumlah? Kenapa? Apa dasar Abang? Apa yang mendasari Abang untuk mengatakan? Hah? Ah, kitab itu adalah miliknya. Al-kitabu lahu. Kitab itu adalah punya dia. Ayo. Punya ke mana? Ya, misalkan al-kitabu li Muhammad. Kan gitu ya. Ya misalkan dia ya kembali ke yang sebelumnya ada kata Muhammad bolehlah. Ya kan misalkan gini nih. Mas apa ya? Mas Doni. Terus Abang nanya, ini punya siapa? Al-kitabu lahu. Kan gitu. Kan ada kalam sebelumnya. Iya, ya kan benar, memang pastinya ada kalam sebelumnya. Cuma kan enggak harus juga, karena kata huwa kan kita bisa langsung ngomong begini nih. Huwa alimun. Walaupun tanpa ada kalam sebelumnya. Karena kan dhamir itu bisa kembali kepada sebelumnya, bisa kembali kepada dhihan, kan begitu. Iya, kembali kepada pikiran kan gitu. Ya seperti al-kitabu lahu, siapa yang dimaksud? Ya, sama seperti ungkapan hadza mufidun. Hadza mufidun ini bagus loh kan. Kan enggak harus al-kitabu mufidun, hadza mufidun. Dan enggak perlu juga di sebelum-sebelumnya ada kata al-kitab. Ya, kita bisa sekonyong-konyong langsung bilang hadza mufidun. Kan begitu. Atau kita bisa sekonyong-konyong mengatakan huwa mufidun. Enggak harus sebelumnya ada kata al-kitab. Nah, jadi gimana kira-kira? Kalau al-kitabu bilang kayaknya enggak ini. Gak bisa ngambil faedah kalau apa sih? Masa iya? Kitab ini atau contoh lain begini. Jadi kalau ini berfaedah ya bisa. Tapi siapa ya? Muhammadun fil baiti, jumlah atau bukan jumlah? Jumlah ya kan? Kan gitu ya. Muhammadun fil baiti jumlah. Tapi bagaimana dengan ungkapan Muhammadun fil baiti yaqra'u? Jumlah atau bukan jumlah? Jumlah. Mana fiilnya? Mana khabarnya? Khabarnya jumlah fiiliyah. Lalu fil baiti sebagai? Ta'liq. Untuk kalimah? Yaqra'u. Nah, jadi tanpa yaqra'u dia bisa jadi jumlah, dan dengan datangnya yaqra'u dia pun tetap jumlah. Nah, itulah problem syibhul jumlah. Itulah problem syibhul jumlah. Jadi maksud saya memang ada kalanya nanti kita begini. Remang nih. Ya inilah problemnya syibhul jumlah ini kan ini. Jadi sama kasus dengan al-kitabu lahu tadi. Al-kitabu lahu mufidun. Jadi ada kalanya nanti lahu itu dia tidak akan menjadi khabar saat khabar ada kan. Ya, begitulah dia. Namun ada kalanya si syibhul jumlah tuh bisa mewakili khabar gitu. Yang dia bisa jadi khabar dengan sendirinya. Ya memang terkait hal ini itu nanti sering kita temui tuh di dalam bahasa Arab ya. Jadi ya memang begitulah ikhwah, wallahu a'lam bissawab. Sama kasusnya begini nih. Muhammadun al-alimu. Ini ada tulisan Muhammadun al-alimu. Maka ada kalanya itu adalah susunan sifat, tapi ada kalanya itu justru susunan mubtada khabar. Bayangin. Nah itulah dia, ihtimal memang. Makanya perkara ihtimal seperti ini sampai-sampai ya, ulama nuhat salah satu atau bahkan beberapa ulama nuhat sengaja ngebahas ataupun membuat tulisan tentang perkara tersebut. Salah satunya adalah Ibnu Hisham di dalam kitab Al-Mughniyya yang membahas tentang perkara ihtimalat. Tapi sayangnya di situ beliau hanya membahas ihtimalat ataupun judulnya kalau enggak salah musyarakatil mansubat. Sayangnya dia hanya membahas tentang ihtimalat fil mansubat. Ya sayangnya begitu ya, enggak semua ihtimalat itu enggak dijelasin ya. Seandainya semua ihtimalat dijelasin masyaallah ya. Atau mungkin syarahnya mungkin ya barangkali ada tambahan kan ya. Silahkan lihat syarah-syarah kitab Al-Mughni. Ya itu juga bagus ya untuk dibaca. Nah demikian ikhwah. Jadi memang begitulah bahasa Arab. Jadi bisa jadi ambigu gitu. Nah di sini siapa yang paling kuat lah. Makanya penyebab utama ikhtilaf, silakan antum baca di Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Yang pertama itu adalah karena bahasa. Penyebab ikhtilaf itu. Gara-gara, ha? Sengaja. Sengaja dia ya, biar tinggi gitu. Biar enggak kosong kali yang belajar bahasa gitu. Oh. Yalah, baik. Jadi begitulah ikhlas. Ya nanti pokoknya kita dalami teruslah. Ya, makanya memang enggak bisa berhenti belajar ini. Baik, kemudian wa idza qala qa'il mad dalil 'ala annaha zaidatun. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, apa hujjah? Apa dalil? Kan gitu ya. Jadi secara terpisah hujjah dan dalil itu sinonim gitu ya. Ya kan ya, hujjah dan dalil itu ya sinonim. Mad dalilu, apa bukti kan ya, bahwa kedua huruf tersebut adalah huruf zaidah kan ya. Jadi sebenarnya memang yang pantas adalah ala annahuma zaidatani kan gitu ya. Namun beliau di sini ala annaha zaidatun, padahal kan yang bertambah kan bukan cuma satu huruf kan ini ya. Lagi-lagi saya pikir ini wajarlah ya, gitu ya, bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang sangat-sangat amat maib gitu ya. Walau memang di kalangan para talib kesalahan seperti ini itu mereka keluarkan istilah qada kasarta ra'sa sibawai gitu kan ya. Qada kasarta ra'sa sibawai gitu. Jadi saat seorang talib itu terjadi kesalahan di dalam retorikanya ataupun di dalam lughahnya ataupun di dalam bahasanya, itu mereka mengejeknya ataupun mensarkasmekannya dengan ungkapan qada kasarta sibawai. Kau pecahkan semua pikiran sibawai itu. Kau serakkan semua pemikiran sibawai itu kan gitu. Udah capek-capek sibawai berpikir enggak kau pakai kan gitu. Begitulah dia sampai seperti itu ya sarkasmenya. Ya Allah, tapi memang gimana ya? Amiyah itu udah sulit dihindari. Contoh kita aja lah. Antum mau menghindari amiyah bahasa pasaran. Waduh, berat lah itu. Justru yang ada itu diejek. Diketawa, ya, itulah dia kan. Nah begitu. Terus bagaimana jika kita berazam ya, dan beriktikad untuk menggunakan bahasa baku? Ya saya pikir sebenarnya itu bagus ya. Terus ada yang diterima ya. Kan memang dalam setiap perbuatan yang baik itu kan selalu ada adanya ya. Selalu ada rintangan ya. Yang jahat aja ada rintangan. Adalah yang baik. Ya, ya begitulah ikhwah. Kalau ngomong pakai bahasa fasih, begitu kita diam langsung yang sodakallah sampai digituin ya. Karena yang fasih itu cuma Quran gitu ya. Bahasa yang fasih itu cuma Quran. Jadi yang lain jangan, enggak usah pakai bahasa yang fasih. Nanti di sodakallahul azim kan. Alhamdulillah, astagfirullah. Ada aja. Walah. Baik, kita lanjut. Mad dalil ya. Jadi apa dalilnya kalau itu adalah huruf imbuhan? Salman. Nah, jadi ini jawaban beliau ya. Salmanu min Salima, kan begitu ya. Salmanu min Salima. Wal an Salima. Ya. Wal an mana? Iya, wal an Salima thalathatu hurufin. Jadi Salman min Salima. Nah, berarti kan sekarang Salima ini tiga huruf. Kan gitu ya. Jadi kan Salman kata beliau itu dari Salima. Sulaiman. Ya. Hah? Salman lah kan. Idza qala qail kan? Salman. Iya, yang idza qala qail. Nah, Salman kan dari Salima. Dari itu apa ikhwah? Nah, berarti kan berasal dari Salimah, namun berakhir menjadi Salman. Berarti kan pemahamannya begitu tuh.